Bismillahirrahmanirrahim. Ini Wa Ayyuba nomor. Wa Ayyuba iznata rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Wa Ayyuba lan engson paring hikmah, paring ilmu manfaat ning Nabi Ayyub. Hikmah manane al ilmu nafa. Atainahu ngene sing baris kepinten. Dalam kurung sebenarnya. Atainahu tegese paring sapa engson hu ing Ayyub, engson paring hukman ing ketentuan hukum, ketentuan aturan. Isna danalikane donga sapa Nabi Ayyub rebahu ing pangerane Nabi Ayyub donga utawa ngeluh Ani masan yadur. Ani yang saat temen ingsun masa iku ngepok ni ingsun apa adur apa bahaya apa kesusahan. Wa antau te panjenengan iku arhamur rahimin iku welas zat sing paling welas. Welas zat sing welas. Wa kana Ayyub alaihi salam lan ana sapa Nabi Ayyub alaihi salam rumian bangsa Rumi min waladi Is bin Ishaq. Wa kanat umuhum min waladi Ya'lut. Wa kana Allahu ta'ala ikut si'alahu teman-teman gawe sapa Allahu Ayyub gawe nabian ing nabi. Wa qad atahulan teman-teman paring sapa Allahu ing Nabi Ayyub nad dunya sanggeng urusan dunya. Hadzon ing bagian wafiron ingkang sempurna. Ingkang akeh utawa ingkang sempurna. Nani ami saing piro minan na'ami. Minan na'ami saing piro-piro rogjo kaya. Kalungane sapi, wedhus dan sebagainya. Wa dawabi lan kewan rumangkang. Kewan-kewan ternakan. Wal basatina lan piro-piro perkebunan. Wa tahulan paring sapa Allahu Nabi Ayyub paladaning anak menrijalin sange anak lanang wanita lan anak wadon. Wa kana lan ana sapa Ayyub rahiman wa kawalate bil masakin kan pro-pro miskin. Wa kana lan ana sapa Ayyub yakfuluku nanggung sapa Ayyub al aitama ing pro-pro cah yatim wal aramil lan pro-pro rondo. Wa yukrimu lan mulya ana sapa Ayyub ad-dhaifa ing tamu. Fattala huwa mongko nguji ing Ayyub sapa Allahu taala bihalaki auladihi kelawan entek anake Nabi Ayyub bihad mi baitin kelan hancure omah alihi mengatasi anak-anake Nabi Ayyub badha fi amwalihi lan ilange donya-donyane Nabi Ayyub wal maradi lan sebab loro fi badanihi ing dalam jasate Ayyub sama niya asyrata sanatan ing masa 18 taun fa inna hu mongko sak temne kelakuan kharaja metu min farakihi saking sikange ndas dhuwure Nabi Ayyub ila kodamihi maring tumeka zaman Nabi Ayyub. Apa saat itu piro-piro udun gitu, piro-piro ngis pokoknya nopo cara sani gitu. Terus mereka nopo udun nopo. Wakot wakot bisul. Lan teman-teman tumi bopo bisul saalin. Fi jasadin. Ing dalam jasad. Apa hikatun, apa rasa gatel. Layam niku ha kang ora iso nguasai sopo Nabi Ayyub ha ing hakkah atau hikam aja. Wakana lakana sopo Ayyub ya kuku iku ngukur sopo Ayyub bi asfarihi. Kelan piro-piro nopo kukune Nabi Ayyub. Hatta sakotot singgontek apa asfarihi. Suma hakkaha bil masuhil khosanah kelawan kain sing kasar. Suma hakkaha jek kurang bil fakhor dikukur kelawan kreweng gendeng pecahan wal hijarati lan watu walam yajalan ora gisir-gisir sapa Nabi Dawud ya hukua ngikir apa ngukur sapa Nabi Dawud ha ing saasil wau hatta takot to asigon te apa lah muhu apa daginge Nabi Dawud wa antana lan dadi bau wa antana lan dadi bau apa lah. Fa akhrajahu mongko ngusir ing Nabi Ayyub sapa ahlul qaryati sapa penduduk desa. Wa ja'aluhu lan padha nempanta sapa ahlul qaryahu Nabi Ayyub ala kana saten ing atase siji gereja tempat peribadatan. Wa ja'alu lan gawe sapa kaumuhu lahu maring Ayyub arisan ing gubuk. Ruya den wet napa anak umroatahu sak temne bojone Nabi Ayyub rupane Makhir binti Misa bin Yusuf alaihi salam berarti putu Nabi Yusuf. Ar-Rahmah binti Afroyin bin Yusuf. Qarat lahu yauman. Ngucap sapa imra'atuhu lahu maring Nabi Ayyub yauman ing dalem siji tempo. Usul ya. Usule ngaten lauda autawaha mbok yo nyuwun panjenengan Allah taala ing Allah taala. Jenengan wis penyakit ten ngoten mbok nyuwun pangeran mari. Faqala mongko matur sapa Nabi Ayyub ngendikan sapa Nabi ya kam kanat mudatur roho. Kapan aku sehat? Pirang tahun aku sehat? Faqalat sama lina sanatan 80 tahun. Faqala astaghfir min Allah isin sapa ingsun min Allah taala sing Allah taala an atuhu an atuwa wento donga ingsun ing Allah Tawama balakotan urung banding apa muddatu balai apa masa dicobani ingsun muddatan apa roko ya go 18 taun loro tau sehat pinten 18 taun urung banding aku loro akhir seminggu geger ra karo baru ya lah riwayat napa anak iblis sak temen iblis ben bendo mari sing wis kere sambatan kere awake kere atine kere utekke waru yang lain dilihat apa anak iblis saat temen iblis atau hai unekani sopa iblis ha yang imro atahu ala hai atin azim yang ngatasi keadaan sing agung fakola ana ilahul ardi mongkong ngucap sopa iblis ana uteng sun ilahul ardi ku pengirani bumi faaltu ngakoni sopa yang sun bisa ujika klan bojo siro ma faaltu li anahu tarokani kurun saat temen iza ujuka iku tarokani ninggal sopa iza ujuka ni sun wabadala nyembah sopa iza ujuka ilah sama yang pengirani langit lau sajadat li lau sajati umpama sujud sira wadon li maring ingsun sajdatan laro jatik dene bali apa almalu bondo wal waladu lan anak wa afaitau lan ngekeki waras apa ingsun zaujaki ing bojo sira para jaat mongko marani nggih cara Jawa niku marani nggih mongko bali sapa bojone Ayub ila Ayub maksudnya terus konsultasi wa kana lan ana sapa Ayub mulkon iku wis tumibo, maksudnya wis pinsang, wis serapat popon, jatuh filkana sate yang dalam tempat sampah. Layak rupu ramarak maraki minusangi Ayub sopa hati nong suci. Fak baratku mau kau ceritani sopo bujune Ayub bilki soti klan cerita, yaiku diceritani ketemu setan nak nyembah sedelok, semuanya kembali pulih. Maksudnya rembukan. Fakola Ali salam ka anaki uftutinti dikali lain. Kau istilah siro uftutinti, ku kecoba siro dikali lain kelantung capi iblis. Mempertimbang notok, dianggap nopo. Dicoba. Lain afanillah la adriban nakimi atas sautin. Nah aku mari kita duduk mi atas nopo sautin. Kau ngusul iblis kok dipertimbang nopo. Kau pun berhak dijilid satu nopo satu jilidan. Waharomon nani ku haram ale yang atas ingsun anazu kau yen to ngicipi sopo ingsun baca hada sean minto amiki wasarobiki. Dari kau haram mangan panganan. Fatoro dah mongko nolak mongko ngusir sopo Ayub ha ing imro ataku. Fadhafat mongko lunga sopo imro'atu. Fabakya mongko tumibo sopo Ayub torikan kali terbuang silkana sati ing dalam tempat sampah. Untuk guys, mwes poe ngoteng-ngoteng ikul. Layaku morang ngelilingi kau lagu ane sekiranya sekelilingi Ayub sopo ahadirung suci minan nasi sayang manusia. Falama nazara mongko semangsani ningali sopo Ayub nabi Ayub fisa'nihi. Walai sa'intahu tu amun gak ada makanan sama sekali. Wala sarobun wala sotigun. Rano pakanan, rano ngubir, rano konco. Tawakot dapat dan teman-teman wes minggat topo imraatuhu buci hilang pisat. Haram kau sujud topo Dawud sajitan halis sujud. Fakol arobi anli mas jandiat guru anta arhamud rahim. Fakol amu kau Dawud sapa wat ala irfa arosak. Sirahmu angkat. Fakol dis tajab tulaka. Mongko teman-teman nyebadani ingsun laka maring siro. Urkut birijli. Gerakno siro birijli kaklan sikil siro. Farokadu mongko gerakno sapa Nabi Ayub birijli. Fana baat mongko timbul mintas tiyo pa'inu ma'in mata air. Fakta salaminha. Falam yap kofi dohiri badani dabatun ora tetep ing dalam dohiri badani ayap apa dabatun apa ular kewan wau sing nemplak-nemplak wau penyakit bisul dan sebagainya nopo kewan-kewan ular nopo. Illa sakotat minggu jatuh kabeh. Wala jarohatun nan ora jatuh illa bariat kecuali mari. Tumara kodoh biri jlihi marutan ukro badaan masa arba inakut batan. Fana bat ayanun ukur fasa riba minha. Falam yap kofi jafihi daun orang wetengir ada penyakit illa koroja kecuali metu apa dak. Wa jalan bali sapa Nabi Ayub sawono sosihan hale wong sing waras sing sehat waro jalan bali lahi maring Ayub po sababuhu sifat nomi Ayub wa jamarulan gantenge Ayub hatta sora singgo dadi napa Nabi Ayub asana tambah ganteng sumaku siaku latan moko nuli den pake sapa Ayub kulatane pakaian kebesaran kulan pakaian hias falama qala ja'ala yaltafitu wis ganteng wis nganggo pakaian resmi fala yaltafitu fala ya rosian makan alhumnal ahli wal mal walalat entak kabeh illa wa qad doa fa huwa kecuali saiki ganti pangeran hatta ruwiya annal ma ala di ikhtasalam iku tato ya ro ala sadri jaro dan midhabin fa kharaja hatta jalata ala makanin musyrif fagdonan sing terhormat summa inna imra'atahu qalat fi nafsiha hab innahu taradani afa atruku hatta yamutaju an wa taqulu siba la arji anna ilaihi apa kan ceritane pokoke bojone diusir terus bojone akhire innahu qad taradani hab ngekei werosiro innahu kotoro dhani saat temennya Nabi Ayub ngusir aku apa atrupuhu hatta yang betujaan maksudnya tak tinggal nganti mati kelaparan watak kuluhus sibak dipangan serigala atau kewan buas lahar jianna ilaihi falamaro jaan mong semangsani bali sopo imro'atuhu maro'atil kalkana sawala tinggal hal bojone silang. Waqat taghayyara al-umur keadaan wis rubah fa ja'ala tatufu haitsu kanat al-kanasah wa tabki. Digolahi ilang wa tabki wa habat sahibul khullah an fa'tiya wa tas'alu anhu dene kuwatir nak. Wa habat nan wedi sapa imra'atu sahibul khullah wong sing di pakaian wau nggih maksude Nabi Ayyub an ta'tiya wa tas'alu anhu. Farsala ilaiha Ayyub wa ta'aha fa qala ma turidina ya amatullah. Kowe rene iku golek sapa? Fabakat mongko nangis sapa imra'atu wa qalat arot tu tilkal mutala ala dikana mulkan alal kanasa. Aku boleh uang seng disek penyakitan seng dibuat nengi kitong sampah. Pakau alalah ayok maka namingka. Fabekat mongko nangis sopo imratu. Wakolat nangcap sopo imratu bali. Iku bojo ingsun. Utai uang iku bojo ingsun. Pakolat atak rifan nahu idaro aitihi. Ono toy song nali siro eng bojo idaro aitihi nali kane nengali siro hi eng gak lugi. Qalat wa hal yakhfa 'alayya. Ana ta samar apa bali ale ing atase ingsun fatabe sama mongko mengsem sapa Nabi Ayub. Nggih mau sing sakniki pun masak sing dikira wong liya niku. Wa qala ana gua, ana ta ingsun gua Ayub. Ayub sing dhisik loron. Fa'arafathu mongko ngenali sapa imra'atuhu ing Ayub bidah kihi lan guyune Nabi Ayub. Fa tanakot mongko ngrangkul sapa imra'atuhu ing Ayub. Sumakola innaka amartani an asbaha sakhlatan li iblis wa inni atau wa asaitu syaitan wa ja'autu wa ta'ala faradda ala ma tarayinna wa dhalika qawlu ta'ala fastajabna lahu fakashafna bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'akum rahmatan min indina wa zikra lil abidin pun bendi situ ya, ini dua cari yang terang noneng kok nomor berapa ya? Ini yang Nabi Sulaiman ini pak tenang dong vlog 200 ini sarap sing di sini 100 26 oh 26 lagi wes wae suruh ana ngalim dhewe wae paham dhewe sudah tambah budu atau sama. Cuman membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fana ziratum qalu nahnu ulu kuwati wa ulu ba'sin syadidi wal amru ilaiki fangzuri ma'idha ta'murin. Qalat innal muluka idha tasalu karyatan afsaduha wa ja'alu wa izzata ahliya adillah wa kadhalika yafalun. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fana ziratum bima yarsi'ul mursalun. Kalau baca sarah ya. Ruya anah, ruya yang diwakil nampak anah saat temui Bilqis. Mau ini cerita Ratu Bilqis bukan Nabi Sulaiman. Mau pakai cerita kiri banget, ini cerita sugih banget. Semua ini mana anut aku ini. Orang oleh orang saya lakukan kan. Mau cerita kiri banget, saya ingin apa? Sugih banget. Ruya dan ruya nampak anah saat temui Bilqis juga atas komsami ati hulamin. Pas kirim hadiah yang Nabi Sulaiman itu delegasi ini 500 pemuda. Alaihim siabul jawari wa kulli huna al asawir wal atfaq wal qorto rafi bi khailin masatin bidibat wa pakai ane sutra mukhallatil lazimi wa surut bidzab al murassa wa famsi ma'ati jariyatin ala rimak fi zayil hilman wa alfa labinatin min dhabin sewu batangan mas labina boto boto berarti sewu boto mas wa fiddatin oke re mau cerita ruhen saya cerita liane wa tajan mukhallalan bidudur wa yakut al murtafa pokoknya suka gini wabatat al-qut wal-miska wal-ambar wahakofihi durrotan adro wajasatan mu'awajatah takof wabatat rojulan asrofi kaumi al-mungzir bin Amr wakor daro'yan wa'aklin wakataban al-mungzir kitaban tuzgarufil hadiyah kolat ingkana nabiyan mayyaza benal hilman wal-jawari wakbar ya kaya cerita sarif hidayah tua si sing calanang ganteng dibacai wedok sing cawedok rodok maco dibacai lanang jadi ini Bilqis ingkana lam ana sapa Sulaiman nabiyan mayaza binal gulman wal jawari wa akhbarakum bima fil haqqi qabla yaftatahu wa taqabat daro takban sawian wa salaka bon terus wal hasil ini mun kula waca Arab men mbok terang summa qalat lin munzir in nazara ilaika nazara khutban fa malak malikun nalikane ningali sapa Sulaiman ilaika maring sira nadhara khutban kelawan pandangan wong sing emosi mudah tersinggung bahwa ya malikun niku muk trimo raja fala yuhawilannaka kaya aja wedi niku muk trimo raja wa in ra'a tahu basasan latifan nalikane ningali sira ing Sulaiman kok basasan mudah senyum latifan tur alis bahwa napa Nabiun berarti Sulaiman yo nabi. Fantolakor Rasul bil hadaya fa aqbalal hudud la Sulaiman fa akhbar bidzalik fa amara al jin. Fadaraku mongko gawe sapa jin al-labinat dhahab wal fiddah gawe botol emas botol perak. Wa farasuhu fi midanin. Lan digelar antarane Arya bene ade hituluhu sakata farose. Mau kan 1000 botol emas dicek diangkut berarti cek barang mulya. Saiki Nabi Sulaiman malah gawe ratan kono apa? Mas dadi luwe mlebu. Oh itu dia kok kepengin wong mas cek dipikul iku cek mulya ana napa? Mas. Sampai Sulaiman dike paping napa? Dike napa? Dike kan blok napa? Dike napa? Oh ora kok kan blok sumbangan kere. Nabi Sulaiman tu gawe kan blok saking napa? Mas niku tuluhu sakata farose. 7 farsa kira-kira 1 kilo baca alu kholal midan khaitan pager pembatas sarofatu humna dal fitos wakare mas mutaro wa amaro bi atini dal bil mukhtalifatan alwanuha hatta ina dal bil bari atini hawa arafan subuh wa farwan wa hum kholqun katsiran aqim ala min widan wa yasari suma ku ada Sulaiman ala sari wa wa doa arba'ata ala fi kursin ala janibihi wastafat asatin sufufan farose wal insu sufufan farose wal wahsyu wat tiba waktu yur wal hawam kadalik falam adhanal kaum minal midan wa nazuru ila mulkul seman waro adab ala tilam yur misdah taruh ala bani bisa fitoh jadi Nabi Sulaiman itu gawe kan nama kan blok no? On blok sangking emas sangking intan bariku dinggo baris pasukan kuda nah, pasukan kuda ini ya dibeno nelek dibeno ngiseng ini kono paham ya? Pasukane Bilqis bareng gowo emas dicek diangkut dicek diadai apik iki terus le emas ning kene digo telek-telekan. Jaran kok dicek tak gowo nganggo permadani nganggo macam-macam iki piye langsung bu itu kaget. Meriang lho napa gak bading napa. Wata kasorot ilaihim anfusum terus ngrasoi napa wado. Lha mboten iki kula crito monggo bar kere sugen. Iki sami-sami tentang suratul anbiya. Pentaman tambah seneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beti Nabi sing umum ora kire nemen ra sugih nemen. Berarti angger kire nemen kaya kok Nabi Ayub sugih nemen kok Nabi Sulaiman padha ora bener. Pokoke malah hasil kok critane padha ora bener. Nabi loro padha ora bener. Ora bener ya Nabi lah maksudnya ora bener. Iku mimpi Nabi hasanatil abrar saya adzallahu mukarrabin. Falam waqafu bena Nabi Sulaiman akbal alaihim biwajin talqin wasalahum an halihim. Ternyata Sulaiman orang muring-muring tapi dua jin apa? Tolkien senyum. Wassalamu alaikum fa'akbaru wa sulkom baca wa atum fa'nazir wa kola aynal haq fa'amarobi fa'aham baca wa kola Sulaiman ini kalau ada Al-Quran ini falamma ja'a Sulaimana Sulaimana kola atum idunani bimal fama atan yawo khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum. Oh ini gue eleng-eleng. Mau cerita mau jualin, enggak nak berdak terang. Mungkin tadi ngaji ni gigi, ngaji turdan ni dengan ini. Semulain apa? Fakon nabi nafi khalkin wafi khulufi walam yuda nudufi ilmin wala karomin. Besar sudah ketemu. Fakon nabi nafa kong liwati sopo Muhammad, sop ngungguli sopo kanjeng nabi Muhammad. An nabi na ing piro-piro nabi fi khalkin ing dalam masalah desain fisike atau bentuk fisike nabi. Maksudnya gantengnya ya di atas rata-rata. Wa fi khuluqin lan ing dalam perilaku akhlak. Walam yudanu hulan ora iso dekati sapa ambiya. Ambiya kabeh hu ing Kanjeng Nabi Muhammad fi ilmin ing dalam keilmiane, fisi ilmiah itu keilmiane wala karomen lan ora kemuliaane. Wa kulluhum deskabiani para nabi min rasulillah saking dibanding rasulullah iku multamisun mok wong sing mengais-ngais iltimas mengais-ngais korban ing sak cidukan nabari sang sigara dadi elmune Nabi Sulaiman Nabi Ayub iku cara berdaya mok sak ciduk sangko banyu napa sigara dibanding elmune sinten Kanjeng Nabi aoras pantes sak cawukan minat diami saking blumbang wawatifuna lan padha ngandhek sapa ambiya ladhi ana ing ngersane Kanjeng Nabi Muhammad inda hadihi motok batas sesuai klasmene wani nabi mentok nang kok gak digradasi pira-pira kan dibanding kanjeng nabi wis entek mukmin nuqtatil ilmi saking sak titike napa ilmu au min saklatil hikami utawa untuk sak bentuke hikmah mawani bahwa menika kanjeng nabi Muhammad Allah diku nabi tamak ingkang sempurna apa makna ku maknane nabi wa suratulan bentuk surah nabi sumasto pau mung kono limi lek ing nabi khabiban ingkang dadi kesake sapa bari unasami wong sing menciptakan dat sing menciptakan manusia. munazaun tur Nabi dan berseno ansariken saking rival. Fima khatinihi, pokoknya Nabi terbebas rival dalam hal kebaikannya. Gak ngarah ada senyai ini. Maksudnya Nabi Ayub lagi. Adu melarat, tidak melarat Nabi Muhammad. Tapi sampai Sulaiman, adu juga ganti Nabi Muhammad. Fajau harul khusni mongko utawi mutiara kebaikan fiing dalam Nabi wairu mongka samin iku raka bagi. Nabi terbebas sangka rival. Beliau sendirian dalam hal kebaikan, dalam hal kegantengan, dalam hal visi ilmiah. Gimana ada saingan. Tapi wa semono dak mat dak dunasoro kamu dak ninggalo siro ma yang perkara idaat engkang mendakwahkan hu engma sof anasoro nasroni di nabi ini kau ngelam nabi Muhammad oleh tapi aja sampai nyerempet neng tradisi nasroni kau ngelam nabi ini nganti kebablas jadi nabo pangeran jadi nabo pangeran dak mat dak dunasoro di nabi ini wahkum lan ngukumono siro bima klan perkara sita kang karep siro matkan klan ngelem sing dalam nabi wakta kimilan gawe kukuh siro atau gawe pakem siro atau gawe ketentuan siro wana iki lo terang akan gitu masalah dan tambah senang dengan ini mau kulo niati sangin dalam ini karena lo kemarin mulut baca mulut gak ada tradisi baca tiba berjanji nah, ini kita paham pas ngaji tembri ini mun jumadil ula. Tapi seneng Nabi dan ngerti ini mulutan kalau ini selama nyaran seneng Nabi ini kok ngerti ini apa? Karena aku lambat aku acara patang pulau dino, satu dino mati kadang rapati setuju, rakok berkorok ditai yang dulu anu bapak ayo ngerti ini patang pulau dino, ngerti ini satu itu anu berdino rakan ngono-ngono jadi yang bener gak ngono itu gak ada campur acara itu patang pulau dino karena itu ngerti ya tiap bar apa? Sholat, untuk anak-anak tua anda kok. Mungkin kalau tak cerita. Dalam surat Al-Anbiya itu semua ceritanya Nabi dipaparkan. Masuk cerita Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub, Nabi semua Nabi. Dan semua Nabi ini punya komplain, dikomplain oleh Tuhan. Cara bahasa saat ini dikritisi oleh pilihan sikap yang paling ideal yang itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak dikritisi itu hanya satu. Ini ku Abdul Anbiya, Nabi Ibrahim saja. Anif tapi milata Ibrahim Hanifa. Hanya itu saja. Sebab itu yang ada wa masalli ala Muhammad atau Ali Muhammad sama salli ala Ibrahim wa Ali Nabi. Mau teng surat Anbiya dijelaskan betapa miskinnya Nabi Ayub. Mewarat, gudikan, mambu, nganti dibuat ini pekarangan ya, luar kampung. Mono ditinggal bujune sekuere semua macam-macam kerere nih. Tapi ketika adiknya bujune usul, ya Ayub buat dungo pangeran kersane jenengan sembuh. Jawabnya Nabi Ayub, aku loro pirang tahun, 18 tahun, sehat pirang. 80 tahun, aku izin buat pangeran. Loro aku buat sehatku sih agak wah. Jadi dungane ngenteni nak 80 wah. Aku lola jadi gaya sini gitu, lora tapi yang geriling Nabi Ayub itu meriang. Saya ngelola itu rasido. Wong lora lagi seminggu, gara-gara raga ruban. Padahal sehati puluhan tahun pelepak. Jadi Nabi Ayub itu seramak. Artinya sampai kalau tidak niru Ayub, lewat kiri pun tidak jadi wali ternyata. Sudah kiri, tidak jadi apa? Parah, ini lebih parah. Tapi Nabi Sulaiman kebalikan, dia itu Nabi yang tidak pernah punya masalah sosial ekonomi maupun kepangkatan. Karena dia lahir sudah jadi putra mahkota. Kalau Nabi Dawud itu jadi raja karena berhasil mata ini sinten Jalut. Tapi kalau Sulaiman sudah bin Dawud, jadi dia mulai kecil langsung pun putra Nabi mahkota. Terus langsung jadi raja. Itu diceritakan Al-Quran ketika dia mengalami satu peristiwa, burung hudhud itu cerita anak negara Yaman. Sabah itu anak negara ini dari putih Yaman. Yaman itu yang saat ini, ini rian kaum Ad. Kaum apa? Ad. Rian istilahnya sabak, terus mundur Ad. Bagi kaum Ad dimusnahkan semua, terus orang Arab darani Hadramaut kota apa? Mati. Bareng singgoni Sayyid Ali Al-Muhajir, Sayyid Ali Al-Uraidi, golongani para habaib. Orang darani Hadramaut, terus darani apa ya? Gila nama Yaman itu diambil dari sebagian bingiran Ka'bah, sisi Ka'bah, ada yang darani rukun apa? Yaman itu tafa'ul karena arah ke Yaman. Gila apa kegian pendapat-pendapat. Walhasil waktu itu cerita, saya ini menemukan seorang ratu perempuan yang memimpin kerajaan dasar tamliku humba utias mingkuli syaih walaha arsun. Arsun azime bil ke situ dalam tujuh pintu gerbang. Jadi kamar pribadi ini menjuru ruangan sampai tujuh lapis. Sistem keamanan ini sampai apa? saking supaya aras sehingga tanahnya dia tidak tersentuh oleh musuh sampai tujuh apa? Walhasil itu cerita ngoten dari Nabi Sulaiman tenan buat cerita enggak ya wes tak cek-cek gue gorok tak urus walhasil ketika Nabi Sulaiman memastikan bahwa ceritanya Bebe itu benar dikon kirim surat iki teroning sinten Bilqis ratune jenenge apa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'alu alayya wa tuni napa terus kaya nek mbok kae no surat tak ditompo cuma tawalan pangjur madarsiun kamu dekat-dekat situ tapi yang kira-kira masih dengar reaksinya Bilqis akhirnya karo tak niki konsultasi mbek para punggawane inni ulqiya ilayya kitabun karim aku untuk surat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahman walhasil Bilqis akhirnya konsultasi abtuni fi amri ma kuntu qari'atan amran hatta tasyajim abtuni fi amri coba kami beri saran saya tidak akan memutuskan sebelum kamu-kamu ini memberi saran kata pasukannya Bilqis karena mereka merasa yang terkuat qalu nahnu ulu quwati wa ulu ba'sin jadin kita ini biasa perang kita ini orang-orang kuat terserah Bilqis mau memutuskan apa tapi yang jelas kita-kita ini orang kuat siap perang dari Bilqis, tidak, jangan perang dulu, kita tes, kita kasih hadiah. Kalau Sulaiman menerima, berarti dia hanya seorang raja. Kalau dia menolak, berarti dia seorang nomor. Nabi, walhasil terus kirim hadiah, wow. Sewu batangan botol emas, dikirim teng sinten Nabi Sulaiman. Terus yang toro Siti Senare, yang sasmita gaib ini, wong lanang dipacai wedok, wong wedok dipacai. Lanang, jadi kalau cerita Sarif Hidayat itu, wong, putri Cina. Sing hamil darani meteng, sing orang meteng, sing orang meteng darani nopo. Hamil. Akhirnya untuk wali yang tadi. Engkau ceritanya bodoh Nabi Sulaiman gara-gara anak dan Bilqis untuk nopo. Wali yang jadi mulai dicek pun Nabi. Ya kita wali sama negara menang ya terus nopo. Rian tidak ngenten undang-undang ini ku kriminalisasi ini. Mereka Nabi ku langsung di bawah hukumnya pangeran. Tadi ku lapak di bawah hukum negara. Jadi nasibnya lebih siap. Padahal cara Siti Sinar kamu harus Siti Sinar bareng dipanggil Kali Joko, dipanggil kamu dipanggil Raden Fata. Siapa Raden Fata? Dia raja di Demak Bintoro. Atasan kita semua. Saya ini wali, atasan saya hanya Allah. Saya ini wali, jadi atasan saya hanya Allah. Kalau Allah yang nyuruh saya ke sana. Masih ngomong di Raden Fata. Gue canggih melet tapi orang bener. Nah, karena kulo niku termasuk setengah ya setengah wali teh setengah wong syariat. Artinya nek wae bayar pajak ya kulo bayar pajak. Tapi kulo sebagai wong sing marang pangeran niku tetep mok ngrasa di atasan. Sing niku presiden ya bupati. Atasan kulo ya tak anggap ya pangeran. Cuma pangeran dhewe sunah ning dunya ana bupati ana presiden. Karena kulo ngrasa di atasan arek. Napa? Pon walhasil akhirnya ketika Bilqis ngirim hadiah sedemikian rupa wow, nopo sewu gatangan emas. Nabi Sulaiman krungu, mergo ndek informasi kene gitu. Ndekne gawe nopo konblok wae. Konblok 7 farsah nopo 9 farsah saking emas. Wis ngono ndekne dikawal beberapa pasukan sing numpak kuda. Lah kudane dibeno nguyah ning kono, dibeno ngising ning semari pelecehan kan. Padahal masing saking Bilqis dibungkus rapi, ditata rapi, diangkut sedemikian terhormat. Kenapa? Masuk loh, diangkut sedemikian apa? Terhormat. Mau mas kawin rogan dia 10 wedi hias. Mahar ning Jawa peralatan alat sholat tapi gegere ning hias. Saya mas rongga ambil peralatan alat sholat tapi gegere ning hias. Padahal cara Nabi Sulaiman itu didesain sedemikian rupa ada kewan-kewan yang ada yang jadi tunggangannya para punggawa itu ngising uyah yang ada orang pasukannya Bilqis itu langsung meriang lah ya mas itu tak angkut uji ini juga uyah meriang walhasil akhirnya ketika ketemu Nabi Sulaiman ketika memberikan hadiah Sulaiman lebih sombong atau ini bulan ini malah sama atani Allah khairum mimma atakum balantum di hadiahikum. Aku itu suga-suga uang. Mas-mas itu yang dalam-dalam tak nggak dalam. Tidak-tidak sih. Jika lu bukai mas tak nggak. Wong kowe go emas mung cek temen. Bal antum di hati-hati itu napa? Dan iku ilmu sing kula tiru. Abu Yazid Al-Bistami ulama-ulama dulu itu begitu. Jadi nak ono pejabat ngekek duit ditakon. Duit itu sudah menopo. Iki sambil ini. Nah, jadi kan gitu toh. Gitu. Ketok e luwih pengalaman jinan cara nganggo duit di bank kula. Mereka alasannya jenengan ngekek duit kula ben sepundi jadi ben tambah kata. Jenengan pek mawon kersane duit jenengan tambah kata boten sak kene ku. Kesuwen nak ditampa kula terus kula ndongakno tambah kata kesuwen nggih duit niki jenengan buta malih kersane tambah kata. Wong jenengan sedekah kula tujuane ben tambah kata. Lah jenengan kula boten usah kula boten nate kepengin tambah kata. Tapi ora hikmah dadi akhire wong ngene ngabe sedekah ning Abu Yazid Abdul Qadir ora wani muni ben tambah kata. Kuduwe pas tenan. Bukan bertambah kata dibalik no. Kan kasusnya jenengan lebih butuh untuk ingin tambah nopo. Tambah kata. Ya betul malih ben boten kalong blas ya jenengan. Walhasil ini kula cerita. Apa yang dilakukan Nabi Ayub, yang dialami Nabi Sulaiman. Itu cara Shahibul Burdah. Kitab ini dipakai oleh ulama seluruh dunia. Bahkan sebesar Sayyid Muhammad saja kalau Madhu Rasulillah sering merujuk kitab ini. Ini dikarang oleh Imam Busairi. Imam Busairi atau Imam Busiri nak kejo daerah Imam Niten Busiri. Itu sering dipakai tafaul oleh para kiai karena di sini semua nagamanya itu Madhu Rasulillah. Dan dianggap matkulnya itu yang terbaik. Jadi di antara syair-syair yang mematku Rasulillah, muji Rasulullah, yang terbaik itu Naguman Sinten, Syekh Nawawi Busiri. Karena dikombinasikan oleh faham sufi kelas A. Faham sufi kelas A. Buatan berbau si A, ya tidak berbau ahli sunnah, pokoknya kelas A sufi ini. Yura sunni, yura apa? Si A. Misalnya begini. Imam Busiri ngomentari wa kulluhum min Rasulillahi multamisun khurfan minal bahri aw rasfan minat ya. Nabi yang terlalu mengagung-agungkan kemiskinan sebagai media taqarrub ila Allah itu juga ujung-ujungnya itu kriminal pidana. Miskin itu baik dari segi bahwa orang miskin itu tidak makan syubhat, orang miskin tidak ngambil uang korupsi dan sebagainya. Baik. Dari segi menjauhi segala syubhat haram miskin itu. Tapi kamu akan merasa bahwa miskin itu adalah sebuah kriminal, sebuah pidana. Nak wong tua mloro ra iso ngobatno. Ana kiyemu kelaparan ra iso ngekeki beras. Kamu sadar bahwa media pakai jalur miskin ada kriminalnya, yaitu tidak bisa berbuat sama sekali saat ada keharusan-keharusan berbuat. Misalnya kowe kere banget, roh cah yatim kere, padha kene njung sepuntene. Rombok mloro wis kejat-kejat. Mak mati wae mak ora iso ngobat. Kan ngeri. Tetep ada sisi kriminalnya. Paham ya? Ada sisi napa? Kriminal. Makanya miskin teman-teman oleh Nabi terus dikomentari ya tetep ngene kuwi wis kadal fakru aja kuwi nak napa? Kufra. Ngobat napa kok milih mati. Mung mbok-mboke dhewe mak mati wae ngobatno ya ora ku. Sampeyan ya wis tuwa wae. Ya pancen ra diomongno tapi atine ngono. Justru ra diomongno ki tok munafike malah dosane tambah loro. Dosa melarat ra iso ngobatno ya dosa ning atine arep-arep mati. Nah, dari segi ini miskin itu masalah. Sebab itu Nabi sering ngendikan kadal fakru ayakuna napa? Bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekafiran. Karena banyak orang yang punya sifat netral, misalnya perempuan. Perempuan itu butuh makan, butuh lipstik, butuh apa saja. Kadang netral. Andai kan dia jadi pegawai pos atau PNS, dia mungkin tidak menjual diri. Karena masalahnya dia itu uang. Yang netral ya, yang tidak soleh betul ya, tidak jahat betul ya. Yang masih apa? Akhirnya ujung-ujungnya dia terjerembab berdosa menjual diri karena miskin. Dan dia mendapatkannya rezeki hanya lewat itu. Ini termasuk miskin akhirnya menjerumuskan dia ke lembah apa? Artinya saya katakan netral begini, andai kan dia dapat rezeki yang lain, itu mungkin tidak sampai zina. Makanya mengecualikan sing soleh kelas A, meskipun miskin tidak zina, atau yang mentalnya nakal, meskipun juga ya tetap zina. Ini contoh yang netral, yang masih dipisah, dipengaruhi uang. Banyak contoh-contoh miskin yang akhirnya masalah, yaitu kelihatan di bab jihad. Kabeh sahabat itu nangis. Ketika Nabi mewajibkan jihad dengan perlengkapan perang, itu sahabat-sahabat yang marah mesti nangis. Tawallaw a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. karena perang itu dengan begitu banyak peralatan, energi, persiapan, dan sebagainya. Tiap ada kewajiban perang, sahabat semua rata-rata itu nangis. Karena mereka sadar tidak bisa berbuat banyak. Artinya apa? Kalau kamu menjadikan miskin sebagai media takarub ilawah dan itu satu-satunya, ternyata juga banyak mas. Sehingga nggak bisa ditiru. Malah, kalaupun ini benar, ya kata yang ngarang berda itu tetap hikmah. Miskin itu tetap baik dari segi tidak makan barang haram, dari segi babil kafir dia baik, tidak makan barang haram. Tapi ada masalah. Lah ini oleh berda disebut nuktotil ilmi. Apa yang dialami Nabi Ayub banyak sekelumit ilmu, sekelumit hikmah. Begitu juga yang dialami Nabi Sulaiman. Untuk senang Allah saja kok nunggu kaya raya gitu. Mayoritas orang kan tidak kaya. Kalau untuk senang Allah harus kaya dulu, orang tidak bisa senang Allah semua. Karena untuk senang Allah harus kaya. Saya tuh punya banyak tetangga di Sarang, di Rembang, di mana-mana kalau survei. Sebagian masyarakat, kiai itu bertahajud, esok mulang Quran, bariku duha, berduha di madrasah bariku. Sebagian masyarakat yang tidak dolem-dolem amat, ya mereka orang baik juga ya. Kecuali orang akal, makanya tidak senang kiai. Nah, kiai ramen ibadah pilih Gus. Dia ini orang mikir belanja. Orang mikir apa? Belanja. Dia tidak mikir uang harinya. Artinya ternyata kiai yang mapan juga tidak jadi percontohan yang baik. Karena kemudian masyarakat yang soleh yang tidak mapan menganggap kiai sergap ibadah itu dipenuhi ibadah karena dia berkecukupan. Mau mendera kecukupan Gus. Macul sik lagi kelar sholat. Ya bercocok tanam dulu baru kelar ngajar keras sholat. Intinya, andaikan kiai itu mapan semua, tentu orang akan bilang bahwa mereka tenang ibadah, tenang ngajar karena berkecukupan. Itu juga tidak contoh yang baik, paham ya? Paham ya? Itu juga tidak contoh yang ya, Rasulullah itu tidak begitu semua. Faqad nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmi walam yudanuhu fi ilmi. Kalau nabi itu bisa dua-duanya. Beliau ketika perang Khandaq, perang Dzatil Usra, itu ada cerita paradok. Dan itu Nabi benar-benar bahrul ilmi. Lautan apa? Ilmu. Kita tahu dalam perang itu Sayyidina Utsman itu nyumbang 50 kuda. Sekian ratus onta, sekian ratus al-arba'atu ala fi dinarin. Cara saat ini hampir 4 miliar. Sumbangan di sini, tapi Sayyidina Utsman, Tolha, Jubair. Itu rata-rata sumbangannya di atas 200 juta. Sahabat yang miskin-miskin itu sampai kurma satu saja diisep orang dua, saking miskin. Ada yang bawa kurma satu ikat. Dan dalam perang itu diceritakan Nabi itu saking laparnya itu perutnya diganjil sampai waduh. Lumpama Nabi ku nakalan, lapa nggak di waduh, nyembelih kurma, untuk itu alibar. Kenapa Nabi tidak jalan pintas, memotong salah satu kuda atau unta, kemudian menyelesaikan masalah kelapa? Jadi di cerita itu kan mestinya kita-kita sebagai kiai, sebagai ulama kan paham paradoksnya. Di satu sisi diceritakan sumbangan begitu melimpah. Di sisi yang lain Nabi ini kelaparan. Sampai kenapa ganjel? Nah itu Nabi Muhammad. Beliau sebagai pribadi yang seorang Nabi, seorang Rasul. Dia sadar betul kalau dunia itu tidak ada artinya semua. Sehingga dia sebagai kapasitas Nabi, sebagai orang dekat Allah, ya sudah dia miskin, tidak ada masalah. Tapi beliau sebagai pemimpin besar yang harus dengan persenjataan lengkap, dengan perlengkapan yang komplit, karena ngadepi pasukan besar saat itu Romawi, harus lengkap secara syariat. Nah, kita ngerti ini benar-benar kabeh. Nabi Ayub tentu tidak akan kuat ngadepi pasukan Romawi. Ngadepi bojone ora kuat. Paham, ya? Nabi Sulaiman juga tidak koordinator yang baik, karena kemudian nanti yang dianggap hebat Nabi Sulaiman saja. Karena dia perang pakai pasukan jin, pasukan setan, pasukan kewan, dan sebagainya. Kapan dia didik umatnya kalau jalan pintas begitu? Faham? Mulanya dia nyak Imam Busiri, walam yudhanu fil bakar. Itu tidak ada visi ilmiahnya. Kekuatan gitu itu tidak berisi ilmiah. Jadi abis ini kita ambil kekuatan itu tidak ada visi apa? Jadi gampangannya kayak pulau ini kiai, melarat terus mergawe, kelar mangan kan macam mana visi ilmiahnya kiai, dia teladan, nak kelar mangan, mergomer. Mbak mau kalau tukang sulap, jam salah bim terus juga, lalu kan pendiru gubi. Lah Sulaiman jalan pintas mau naik gumer gue deh nemang pen pasukan jin pasukan. Kurang mutiara wa minat saya ini maya husuna lagu wa ya maluna amalan. Suwetan di kongkong gulek mutiara. Kurang bangunan jin kon kerja roan ngelembur. Wah, pokoknya setan intine Sulaiman jalan pintas kabeh. Paham? Jadi guru-gurune dadi komputer. Mulane dinyek, abek sing bilang umpama sisi kebaikannya Sulaiman itu hanya satu, bahwa semua kebesaran itu ternyata tidak dipakai selingkuh, tidak dipakai zalim, itu saja. Tapi itu bagaimanapun hanya nuktatul ilmi sekitar ilmu, tapi tanpa visi. Bandingan dengan Nabi Muhammad, sing sugeng itu ana sugih, rupa-rupanya iso bina Sayyidina Utsman nyumbang kekayaannya untuk perang. Sing kere koyo rugen yo ora tomak terus njaluk sapi disembelih sitok. Tetep dekne jihad, senajan to nggawa sak gegaman kur. Sehingga uang yang melimpah dari para donatur kaya tidak nggo makani rugen. Mergo rugen yo nggawa bekal de. Artinya apa? Sing kere yo jihad. Sing sugih yen apa? Nabine yo ora kedung sangan enak-enakan nyembelih sapi. Kere bareng-bareng toleransi mbek rugen. Lah itu jenenge bahrul ilmi. Nabi mang orang yang luar. Luar. Kulo nu ora kelah tak tiru. Kulo nu kuwi melarat secara pribadi. Kulo sebagai ulama, sebagai wali, sebagai orang dekat Allah itu ya biasa nganggep dunia ora ana artine kan. Ojo wali cara versi ini sampean, wali cara versi sampean kudu keramat, kudu hebo. Wali cara Quran itu gampang. Allah seneng wong mukmin, Allah waliul ladzina apa? Aman. Asal kowe mukmin itu senengi pangeran. Ya cuma tingkat senengi ini kan sesuai kadar iman. Iman mbek ngontak ngantuk, mbek bingungan ya Allah senenge ya. Iman kok aman. Jadi kamangane ngene lho, pangeran wis sampean jagal ini mulai kenal aku, mulai roh donga kok aman cerita kepentingane wae iku kapan roh kepentinganku jadi. Sampean donga ora nglapor roh kepentinganmu. Kowe tahu donga ngene, ya Allah, saya ini ingin melihat Indonesia yang sregep salat, sregep jamaah kan gak tahu. Kepengenem yo ra nduwe utang sugih. Kok sing mbok lapor roh kepentingan pribadi. Allah sebagai zat yang mimpin alam global, kue ku nyamuk. Ah, pribadi merah penting. Loron, oke. Malah apa? Loron. Kalau balik iman ini. Imam Busiri itu imam yang dianggap cara madah dengan Rasulullah. Muji Rasulullah itu yang paling komplit. Berdasar ilmu apa? Hakikat. Sehingga visi kayak Sulaiman itu memang ya beliau hanya soleh gitu saja akhirnya. Tapi tidak punya visi ilmiah, visi pembinaan, visi tarbiyah. Bagaimana umat bisa dibina dengan model sim salafi? Tidak bisa. Rai sopo didik umat sebagai ulama kiai terus didungo apa terus duit teko dhewe dikirim jin, emas batangan dikirim. Mungkin kowe jaduk sebagai pribadi tapi itu tidak tokoh yang baik. Begitu tidak tokoh yang apa? Kulo nu anake kiai, jadi ngerti tenan sanad-sanadnya. Bapak nu gadah wiridan disukani orang yang sedang populer jadi wali saat itu. Wonge saiki cek urip sing terkenal dadi wali. Beliau itu kujon mbah ke ijazah ben sugih. Lah iya si orang itu dikasih ijazah. Bapak itu sebagai orang yang hafal Quran, orang syariat nyongkone bapak itu ya ya terus rezekinya lancar lewat kerja, mbok sawah panen, mbok apa lah umumnya orang bapak itu orang Quran inginnya kayak umumnya orang. Ketika wiridan itu dibaca ada dua entah mbok makhluk gaib mbok jin, nggo dhuwe usah kerek. Iya, jadi butuh duit nih. Bapak terus keluar dari khulwatnya itu. Pas itu ada ibu, ada saya. Wah, wali ku raka hasil. Wali ini jasa itu. Wah, wali ku raka hasil. Masa aku rak wali bener. Dibule wali awur-awuran. Nanya ini aku ya iso. Hanya bapak itu menolak itu. Dan saya setuju oleh perilaku bapak itu. Itu jalan pintas. Namanya apa? Jalan apa? Kita ini punya Nabi Nabi Muhammad bukan Nabi Sulaiman. Melainkan Nabi Pangeran gak Nabi Sulaiman Nabi Sani kurang dibaleni bahaya ganggu umat. Penting Nabi kan Nabi Sulaiman harus mengikut tak serasa dibaleni paham no? Gak usah apa? Melainkan bertanya, walang yudan duhu filmen. Mereka itu tidak mendekati Rasulullah sama sekali filmen baik dari segi visi ilmiah. Walak aromin tidak dekat sama jauh sekali. Karena visi kayak Sulaiman tidak bisa terbiak. Coba sekarang santri-santri yang mondok sama Ki Jaduk yang sing salabing. Mulia men golek yakek keris, ora dadi uang. Paham ya? Ora arah dadi uang. Kiai ini kan tobat dengan Dhani ini. Ya kadang ngepayu antiki langsung tak wakil. Tapi kadang kuere tenang. Itu tidak jangka panjang. Sebab itu Nabi ora ana ning gone Quran anit tabi milata Sulaiman ora ana. Sing ana anit tabi milata Ibrahim apa? Jadi ternyata di Quran itu ada tradisi komplain, tradisi kritis, meskipun tetap menjaga husnul adab. Rasulullah di antara para nabi-nabi itu diceritakan semua. Tapi pada akhirnya yang jadi pilihan nabi itu hanya Nabi Ibrahim. Anit tabi millata Ibrahim apa? Selain itu mereka hanya orang-orang baik, tapi tidak bisa ditiru. Kayak Nabi Ayub. Nabi Ayub itu miskinnya baik, karena saat miskin tetap ibadah, tetap senang Allah. Tapi kelihatan tidak ada gunanya saat ada kewajiban yang berkait harta. Misalnya aku lo melarat, apa? Gak subhat apa? Tapi ketok salah ya. Nah, sembok kuloro raiso ngobat no. Ono cahaya tim melarat tidak bisa bang. Bang. Ono nabi ini di sosial wong kafir raiso bantu. Ono kiai ini kelaparan raiso. Kayak apa nyesalnya kita kalau kita miskin ngerti nabinya tidak bisa bang. Artinya ada sisi salahnya kan, ada sisi negatif. Sebab itu miskin juga tidak contoh yang ideal, paham ya? Tidak contoh yang apa? Tapi kesugihan kalau Sulaiman jalan pintas juga tidak contoh yang ideal. Kalau Nabi, nah sampai saya ketangkep, nak kirain Nabi terkenal gue, sugih ya kan? Lalu hebatnya burda. Warawadat dul jibal sumu min zahabin an nafsihi fa'aroha ayyama sabam wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la ta'du alal isomi. Wa kaifa tadhu ila dunya daruratu man laula gulam takrujib dunya minal adam. Walhasil ini cerita ketika Nabi kere pas perang Khandaq terus pas beberapa peristiwa niku. Gunung Uhud matur, ya Rasulullah, saya ini gunung di bawah titah Tuhan. Kalau jenengan ngersakno saya jadi mas. Dari kaji Nabi. Padahal lu pasti ku kere. Wong kere kelaparan ana gunung matur dadi napa? Mas. Sampean ora usah nganti gunung dadi mas. Dirasa gelap. Lalu diambil wong akeh gara-gara sesuk nur bangun pilkada. Aku lalu kan tak kaya tiang lagi jalan untuk bukti kalau aku akhirnya yuk. Saya udah tahu niat menghindar pangeran cengat. Aku di pas pilihan Rian 45 April pas caleg, kenapa? Pilek. Gendala pas di Mekah lah, ini pas pilihan Rembang, gendala pas di Yogyakarta, itu semua aku alami. Kayak nyalan pangeran gunung, aku ya alami, pokoknya aku agar. Agar rahat akhir bulan, marah putih, ya aku ya alami. Berarti jenengan tidak golput. Aku yang naik pangeran dari takok ngono. Pangeran tidak diri aku golput. Nyebut pangeran kok susah. Wong mukmin kok nyebut pangeran apa? Susah. Sekali-kali ini, Gus Bah ditakdir pangeran, orang-orang. No. Sekali-kali muni pangeran, tapi ora nyual teman-teman. Nak kabeh sing ngono iku kesane napa? Senane kok nyual wong alim aku. Langsung meriang. Nggih kowe kabeh kan ben lha ya kabeh kertane pangeran termasuk pangeran kertane kowe melok bingung aku ora. Wong ora kok dadi bupati kok melok bingung blok goblok to. Wae dadi wong mukmin kok dadi bingung kowe ora melok dadi kok melok. Nak Rembang timpen wong dolim piye Gus nak dipimpin wong saleh piye ya takdire pangeran gaya aku ora bingung gaya kowe. Nah ketoke bener aku ketok. Iku ciri utama wali ku la khaufun alaihim walahum ya. Berarti park aku cara tarif wali. Aku kok walahum ya sadut. Gak mati su. Ora mati susah, ora mati ri. Ciri utama tarif wali kan la khaufun alaihim walahum ya. Nah lu bingung terus iki ada. Wah, ayo kapan-kapan nanti rujukan yo latihan. Emas guru Uhud itu matur kanjeng Nabi beda timas. Kanjeng Nabi mau. Lah ini hebatnya sing aran burda. Ketika kanjeng Nabi menolak, padahal beliau secara lahir mendesak butuh harta untuk kekuatan perang, kekuatan jihad, kekuatan li'ilai kalimatillah. Jarene burda nak ngalem kanjeng Nabi wate fatat ulilat dunya doru rotuman laula gulam tak rujuk dunya melal adam. Anane dunya sak dunya iki kabeh mek Kanjeng Nabi ra dhisik Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu Nur Muhammad diciptakan Allah itu 2000 tahun sebelum alam raya ini. Bagaimana orang yang diciptakan lebih dulu butuh hal yang kemudi. Mulane jarene burdah laula gulam tak rujuk dunya melal adam itu dunya ora gak ono. Anane dunya mergo digawe kanggo Nabi Muhammad. Laula kalaula kama khalaqtum asla. Umpama ora kowe mat aku ora gawe dunya. Bagaimana mungkin seseorang yang begini spesial, begitu kastanya tinggi, kemudian geletek terima seneng apa? Dunia, sing dunia mau digawe faktor dekne. Malah ini benernya Nabi jawab, cek kue jadi emas ya orang, tetep kue ku, jadi kue rasa kakan lapor. Jadi intinya, laku itu kue digawe karena aku malah marah ya aku. Lalu kue hebatnya kaji Nabi, Sulaiman gak paham, ini paham, Nabi Sulaiman gak paham. Jadi dia ada apa ilmu kaji Nabi, dia nama? Paham? Hubungan bejen kayak ngoten, kulon itu malah, kulon itu mantep disening kaji Nabi. Wes pol mantem, gue sing sonerang no kelebihan ikan Nabi nak tak niki dia termasuk pulau. Berkongan dari sampean kesukaan. Sebab tadi niki tahatus pindah mat, pulau ni gak ada konco mau datang mengalam cerita. Besar pulau jenan jarang ketunan dan keluyuran, tapi pulau yakin jenan seneng ikan Nabi, pulau bisa ikan kamu. Bodoh-bodoh Nabi seneng seneng aku di bangku el. Karena Mekah lah, bodoh-bodoh Nabi milah Nabi. Aku sering ning dalan-dalan ning pasar-pasar. Mangane ono ulama sing murah, ono takok ning dalan yo tak jawab. Mengaku sering ning dalan tak Gus. Beneran aku ketemu jenengan tangkal Gus kalau dia anak ngene-ngene hukumnya tak jawab. Kok sasuan, Gus? Kak. Padahal ana kowe, wong sowan dumatur nuwun kudu sopan kudu apa repot. Itu pertama nggih syariat agama napa? Repot. Menane syariat menane kok sampean-sampean bareng rasa sowan aku. Aduh, yo sunaruan gua tuh repot. Ketemu nang kene bar napa? Senengane kok rempon. Masa mung sowan kuwi bae, sowan gak ku kiai, bahasa aku sik sowan. Bahasa aku sik napa? Sowan. Pate napa? Lah nate ra gagu yo ana imbal-balik ora pati ganggu. Lah tapi ana kompensasi dari rai. Masa repot. Lawaran dari ganggu, nak ana kompensasi dari gae. Lama ni kalau tengah-tengah saya rasa sowan, bar, nama? Mungkin kalau terus ni gugur yang telefon hati ya karamu banyak sebagian benar. Guyon itu lama, tapi sebagian nama? Saya itu semakin syukur sama Allah sampai kulon sujud syukur. Memang Nabi Muhammad itu jauh di atas Nabi Sulaiman. Usur apa-apa ni? Nabi Sulaiman itu cateka, dibanding Nabi Muhammad itu tidak apa-apa. Begini, saya ini kan hafal Quran, semua yang hafal Quran tahu. Hubungannya Nabi Sulaiman mbek kelompok jin iku kon golek mutiara ning laut terus diperdayakan sedemikian rupa jadi karyawan kon bangun gedung. Walhasil dikaryakan secara kapitalistik. Sementara cerita Quran dengan Kanjeng Nabi Muhammad hubungannya mbek jin iku tetep dakwah, tetep ngiyai Kanjeng Nabi. Ora kepikiran memperbudak jin kon golek emas, golek minten. Semua Quran mulai ayat apa saja, wa id sarafna ilaika nafarum minal jin yastami'una. Itu betapa luar biasanya Nabi Muhammad. Hubungan tekan hubungan di alam gaib kados jin. Itu hubungane Nabi yang ngandani. Jin kowe ku ya iman, piye wae kowe ku makhluk kudu nyembah sing gawe kowe. Sampai sebagian jin karena Nabi ajakannya rasional, sampai abanya yang iman. Sampai ya kau mana aji budak ya Allah wa aminu bi Muhammad wong bener tenan ngajak kita. Nabi Sulaiman ra sempat dakwah, amen kon ngumpul emas repot. Kemana ra kena dino, ra kena apa? Dan saya tahu itu tidak lewat kitab. Saya cukup memahami dari Quran. Benar nak Imam Burdaulah ngelam Nabi Muhammad sudah langit. Nak ngenyek sampai walam yudhanu filmen. Dekati saja enggak. Ya mana cara klasemen lo. Wah Inter Milan musuh wong sing degradasi. Pokoknya MU musuh tim-tim sing apa? Calon apa? Degradasi. Wah sesuai ralem. Enggak sampai tinya gitu. Wawakifu nalade intahan dimi. Nabi-nabi sedok mantok. Ilmu dia sentek. Apa? Nak diangen-angen panjen nggih. Coba Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu syariatnya bahkan bisa dirasakan sampai sekarang. Termasuk syariat yang susah dipahami. Yaitu yang kaitannya moral. Kabeh nabi sing khusus-khusus ora wani nabrak moral. Misalnya tentang perempuan. Meskipun kita-kita termasuk suami-suami takut apa? Tapi kita harus menghormati visi Rasulullah secara ilmi. Lho Nabi itu hadis sohkai, nanti ngetika ngeten. Waku biba ilaiya min dunyakum atib buan nisa. Urusan dunia sing aku seneng mau loro. Yaitu wong wedok sampai wawangi. Secara hukum normatif itu janggal. Bahkan banyak pakar-pakar sekuler, orang-orang kampus yang janggal dengan hadis itu. Masa Nabi ngomongnya gitu? Dia ngomong-ngomongnya kira-kira rapan? Tapi dari segi ilmiah, dari segi visi kelangsungan Islam itu luar biasa. Wong wedok dia gawa rahim. Gawa apa? Kalau mau ngomong Mbak Mustafa, Mustafa jingkat sih ngomong moral nih. Termasuk kategori ini ngomong moral. Saya ini misalnya kayak di tonggo ayu, dia pelisan orangnya netral, artinya ya mungkin seneng santri, mungkin seneng wong nakal, netral, artinya tidak soleh amat amat, juga tidak jahat amat. ketika misalnya disenengi ruhe ini so dibangun tak gendut-gendut ruhe anak ejek nakal ini musola macam lampu musola tak nakal nakal anak ewong soleh paling rusak masjid ibu ejek nakal tapi tetap si dinakali ini masjid umajen waromet paham ya? Tapi saapi-api anak ewong nakal pas tertib yo gede-gede ini bar lo pas tertib ini bar jurang rusak lampu tapi ini jurun apa? Nah ketika rukin ngawin caiku kesane kok wong santri kok kawin wong ora santri secara moral mas ah masalah nak wong nakal kawin iku sawangane pantes mergo ora santri entuk ora tapi umpama nabi cek sugeng mesti ngandani rukin rabi kowe jeneng ben turunan iki wong apik padahal secara fisiknya bayangkan nak cah wedok iku entuk cah nakal kemudian aktivitasnya di situ komunitasnya di situ maka kampung situ akan menjadi komunitas nakal dan menjadi aktivitas nakal. Sing luwanang teko orang butik gua gerong gitaran ning teras. Engko di anak je cuwilis budik. Nanti yang resah juga masyarakat. Sebab itu Nabi menganggap penting mengurusi perempuan dengan arti punya visi ilmiah bahwa mengurusi ini dengan nanti ben anak turune jadi populasi yang soh. Makanya tanah kahu tanah salu fa ini mubahin bikumul umam kamu udah harus nikah kemudian punya anak turun yang lewat nikah dan itu aku akan bangga. Kok saya iki akeh anak turun tanpa jalur nikah. Paham nggih? Itu namanya visi ilmiah yang luar biasa meskipun secara moral kita janggal. Masa Nabi kiai kok ngomong napa? Ben sing wong kampus-kampus ben paham kenapa Nabi ngendikan hadis itu. Paham nggih? Juga sekarang masalah poligami. Kita meskipun prakteknya mungkin takut poligami atau ora kuat atau ana sing gelem wis bola lem nafsir kok. Kemungkinan ada kok akeh. Ana sing ra kuat bae rogen, terus ana sing ra gelem kok mitoba. Ana sing ra wani kok sapa sing kan konteksnya macam-macam. Paham ya? Tapi kan bisa dinalar. Kalau orang soleh membawa 4 perempuan, artinya ada 4 perempuan yang nanti berketurunan soleh. Umpama anak nuwakal lah kecewa be bapak, anak kiai kecewa be bapak paling tetap mencalon kau tolak, nggak dijadulannya melanggar menengah turun. Faham ke? Umpama budik maka lebih bapak istiwa tuh dungo ya Allah bapak kalau jiran malas dia cilik ya Allah. Dungo ini cilik ya Allah orang yang ketawa kita berarti faham ke? Tapi nawung nakal serak kenal ya Allah faham ke? Ya apa itu dungo be Allah? Ya Allah bapak kula nuradin sing disayang anak sing mbok niki. Jenengan wales bapak kula ya Allah. Lha ya Allah kabeh. Iku nakale anak iki ya Allah ya Allah. Piye lek kuwi tau khit paham ya? Lho umpama anak wong nakal cara ono ya Allah. Kecewa bapaknya dipateni, kurang marem dimutilasi. Nah ini kalau cerita, makanya Nabi itu sering ngendikan iyyakum marrahim, kamu takutlah rahim. Padahal sing dirahim wong weh. Sampai ning Quran wonten surah An-Nisa, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Karena rahim perempuan ini segala-galanya. Nanti yang punya benih itu perempuan, yang punya anak itu perempuan. Anak-anak kita tegernya lewat perempuan. Kalau perempuan ini sudah rusak kata Nabi fasadatil balad, negara pasti napa? Rusak. Tapi kita yang tidak punya visi ilmiah hanya punya visi moral membicarakan ini dengan tetap. Mulane jare sapa Mbak Mustofa iku ra dosa. Ya dosa karena ngomong ini rawani. Lah aku masih rawani poligami dek wani ngomong. Lumayan artinya aja entuk. Lho saya biasa ngomong gini. Saya tuh habis Isya itu istiqomah ngajar tafsir kalau di rumah. Dan istri saya pasti ngaji. Saya ngomong ini ya biasa. Ya bojoku ndalah wong jati pun nganggep piye poligami ya biasa. Dadi ora ada bejo. Nasib saya lebih baik. Jadi macam, sawangane misalnya ditetir orang poligami, sawangane mergo cinta kan macam orang kaya sampean. Jadi misalnya poligami ya ada kesepakatan iman, nak butiri rukir kan rung iman. Wes aku ibu iman nak poligami oleh mari kan bun rokok butiri rukir. Oleh mati. Kalau nak eleng kita, eleng kocok kulo. Kalau nak akhir bulan kan ngaji, karena saya kalau akhir bulan tak jadwal keluar. Kalau awal bulan sampai akhir bulan itu di rumah terus. Kemarin sore itu saya masih di Bojonegoro. Nah, kebetulan ada alumni saya yang ngaji di Bogor. Dia jadi imam di Bogor. Rebutan masjid mbek wong salafi. Nah, jadi nak ngimami ditware kok kuli. Nak mau ngimami ya ditarik kok Khutbah ge rebutan. Sekarang sengketa di kepolisian. Perkara rebutan dadi napa? Cita NU, cita kita. Nah, sing seru ge atene kula diceritani lek guyu ra ban. Kalau yang khutbah wong salafi, khutbah ge. Untuk masuk neraka ndak perlu dosa judi, cukup pakai tahlil karena itu bid ada makan sagat. Jadi untuk masuk neraka itu harus judi, cukup dengan apa? Karena itu bid ada, tidak bid apa sih di neraka? Tidur sampai sing sagum niku. Nah dene khutbahnya tidur, saya lagi sengketa nih apa? Polisi. Nggak tak kok gue loh, cara jenengan sebut ikut. Lagi udah iman, nanti iman yang nek mati. Kayak nak ngerasa aku berjuang, yang nek mati. Wong berjuang ibadah lah, ibadah baru di nek mati. Lah anak aku gak anggap problem, tak lah ngono tantangan itu ada. Ya malah minggat ini orang lah anak. Iku pamit mau sesuatu waktu ya, tak cek. Kalau ada yang mengalami benar-benar macam-macam, jelas kalau ada yang lama sing nganggo standar urip minimalis kula lunga dhewean biasa apa dimisale nek umatku kula bubar ora kaget. Dadi untuk masuk neraka itu ndak usah nganti judi, cukup pakai apa? Wah tenan mbok ora crita iku tapi oleh guyu ora barbar. Tapi kula ge seneng ana kelompok sing ngomong ngoten ge seneng. Kok tahlil lak keseringan ku yo repot, ngel-ngel kiai. Lha sampeyan diutang ngarang-ngarang kok kula kesel tenan lho. Kalau kadang dino tahlil ping telu, lah nak sing mati tonggo telu. Nak kulo rata kau ramah rem tenan. Kulo nu bae kiai paling tertutup lah, tertakdir keramat. Bukan aku jenar lima menit lah buat jenar rau. Kau langsung kau dirap kita nopo nopo. Kiai dia sah ke, urusannya marem aku. Arek. Arek. Terus kalau yang ceritanya Mbah Khalil, Mbah Khalil Bangkalan cerita wali ni. Ya rana kitabe tapi dari kiai ke kiai. Mbah Khalil lu kiai top. Ya Mbah Khalil Bangkalan yang terkenal. Uang mati kan ada ngutang Pak Khalil ora marep. Wah, suatu saat uang mati kurang-kurang ngutang dene kabeh. Akhirnya kan nak anggo talkin marep buka mana buka kan kesuwen. Wah, akhirnya Pak Khalil anggo nalkin. Yo jeng aku kesusu jeng mau akhir takon ini robokane ke Khalil. Anggo. Yo jeng aku kesusu jeng mau akhir takon malaikat menimbar balani ke Khalil rawani malaikat. Lha iku terus sing ditiru almarhum Ki Bisri, Abah Gus Mustofa napa? Sing seneng nyritakno Ki Bisri. Ki Bisri ki ngoten. Malah nek wong awam-awam seneng Ki Bisri, mergo nek kiai fikih fanatik kan diwarai detail marbuka sapa mana buka. Nek Ki Bisri ora. Kesuwen sampean jam mengke tangkleti ngetakoni malaikat rombongane Mbah Bisri, Pak. Tapi aku mau lah, mau pegari juga, Pak. Lah aku lo tadi juga ngalami. Tangan-tangan bener ke Khalil, nuruti tenan, dikesel tenan. Lo kadang wong mati itu tiga, dari tiga daerah yang ber... Lo wong santri mesti fanatik, misalnya santri mondok tenggen kulo. Bae mati, nak mboten kulo ramar. Engko sing sitok padene mati nak mboten kula mboten marah. Pokoke sing berbau-bau lho. Ngomong teng daerah kiai-kiai lah nek kula ora teko ya janase ora diprangkat to tenan. Kuwi niat ora teko. Jebule diparani Gus Dad ya kata. Lah kiai wis akeh. Wong jare bojone nak mboten jenengan mboten diprangkat to. Padahal aku. Padahal iku 15 kilo jarake wae ya berangkat to akhire. Ya kula berangkat 2 menit ya diprangkat. Tapi kalau sedang menimbang ngelakoni ilmu Mbah Khalil. Wong kula tanate mutasil mawon. Yo dinten, Mbah. Mbah Khalil Bangkal. Ini sanad pertama Pak Mbah Khalil lu nabi generasi kemarin. Wong Mbah Khalil Bangkal anu muridé Mbah Khalil sisi kiri. Ngajine riyen teng ngendi? Sisi kiri. Mbah Khalil lu bin Abdul Latif. Termasuk pasti turunane Sari sinten? Kita itu. Putu-putune kanca kula ngajine teng sarang. Terus ini hormati keluarga Mbah Khalil Bangkalan, keluarga sudah kiri. Jadi ini nembe Mbah. Mbah Khalil itu muridnya Mbah Nawawi Banten, kadang Mbah Khalil murid, kadang murid Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi sebenarnya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Asad Samsul Arifin, Mbah Karim itu bareng. Ngajinya di sini Mbah Khalil. Cuma Mbah Hasyim karena alimnya di atas rata-rata, ketika Mbah Khalil kabudut, terus orang-orang ini ngaji lagi ke Mbah Hasyim. Kadus Mbah Asad. Sami kadus Mbah Arwani ngaji teng Mbah Munawir. Sebetulnya Mbah Arwani, Mbah Isa, Mbah Dula Salam itu bareng ngaji. Cuma karena Mbak Arwani sampainya selesai, Mbak Munawir, Pak, Bapak. Terus adik angkatannya nganggep Mbak Arwani guru, gurunya. Sebenarnya guru konco, paham apa? Guru konco. Mulanya Mbak Dolan itu sakit di sana kalian Mbak Arwani. Padahal Mbak Arwani guru, mereka guru apa? Guru konco. Mungkin kok guru pulau Mbak Rogen, orang kata ada. Orang harus anak deblas. Ketemu dalan, Pak. Murid ketemu apa? Dan itu kalau cerita betapa hebatnya Nabi Muhammad. Lah Burda itu punya karangan, yeah. Di mana kehebatan Nabi Muhammad itu mencolok sekali dibanding para nabi. Jadi nabi-nabi itu ya orang soleh yang boleh diikuti. Tapi kelas ilmunya itu tetap walam yuda luhub ilmu, tidak bisa mendekati ilmunya Rasul. Lo coba samain banding. Gara-gara pakem ilmunya Rasulullah, visi ilmiah beliau, konsep konsep ilmiah beliau yaitu sing diekspresikan lewat Al-Qur'an Al-Karim. Islam iso urip ning Irian Jaya. Ning Timur Leste yo agak Islam. Bahkan saingane Krisdayanti ku yo napa? Islam. Mboten sing wedok niku lak dinekakan secara napa? Islam. Islam iso bertahan ning Amerika, ning Eropa, ning Jawa, ning kelompok dhewe Islam bertahan. Mergo konsepe Qur'an. Umpama Islam iku anut model Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Nisa iki agamane napa? Entah. Ibu hebatnya visi. Termasuk Farukaya barokah visi neka, visi rahim. Westa, kue gedeng poligamila. Islam kececer neng dindi, gara-gara wali songo rabi neng dindi. Neng Kamboja ono kerajaan Islam. Sing dikenal do titip yuti cem, cempo. Wudri cempo udah bujuni wali akhirnya. Malah nasi anak turunnya cari ujian tuan neng cempo ya birang-birang neng Kamboja neng Cina ya birang-birang. Bahkan koyok ceng, weh wakilan asapi udah kanjeng. Kau sahabat tu neng Mekah ya rapi bareng teman sang neng Cina gitu pak. Mulanya aku nak kriminal loh, aku jodoh tu ngusrawani wah, ada kriminal bareng. Tapi intinya itu visi yang bahkan secara moral gak pantas. Tapi akibatnya ketahanan Islam ternyata lewat fakta-fakta itu, faham ya? Kalau orang terus nyari atau poligami tu dong, nah zaman poligami orang nambahi visi Islam malah hancur keluarga. Bener konco kulo. Nolong mau wedok sitok iku sunat, Gus. Loro ya luwe sunat. Orang ora loro, Gus. Entuk sitokne sitok ucul. Jadi gak sito nolong wong loro mergo sing sitok no. Empah. Dadi lewat ngaji niki ben sampean ngerti. Ternyata hubungannya Nabi Sulaiman dengan jin dan hubungannya Nabi Muhammad dengan jin itu luar biasa jauhnya. Sitok bermental kapitalistik iki wong kerja. Boleh muti orang boleh inten. Ambek Nabi Muhammad kenal sih di tidak wah itu orang luar biasa Nabi Muhammad. Mana kalau tambah suwun dengan Nabi Muhammad, hanya was moga just dengan Nabi ku. Kalau tambah bangga, ya, sama tak warai darahnya bangga. Orang mau cuba mau tu selawatnya rabar bar, tak tahu paham. Bos mana ujung-ujungnya kabul kaca. Wah, boleh nyelawat ini Nabi ku kompensasional toh. Dul, dul seneng Nabi ya. Mau terselawat arang-arang ya. Siapa jaluannya dirang? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya Allah. Di anna lakal hamda la ilaha illa anta alhamdan al-manan. Ya fati'as sama wajil ahliyah ya khulman. Anna ritanah wa zuriyatuna wa man ahabbana wa talamidatuna rasulaka Muhammad dan rasulah yaitu alihim ayatika yu'allimhum al-kitab wa la-hikmata wa yisakirin nakad al-has Allahumma salli ya Allah ala habibika Muhammad wa ma salli ta'ala khalilika Ibrahim wa najika Musa wa sofika Isa wa nasyattu khairatan fika sifina nuh wa salli ala jami anbiya'ika wa rusulika salawatuka alaihim asma'in ya Allah wa mafarik lana fi jami'atina fi ta'alihina ta'alihina Baru kata minka wa unam minka wa fatta minka ya Allah Lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'dar rito Wa lakal hamdu ya Allah hatta tarto ya Allah Lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'dar rito Wa lakal hamdu hatta tarto anna ya Allah Lakal hamdu minis samawati wa milul ardi wa mil umasyikta min syaihim ba'du Ilahana anta payumus samawati wal ardi wa fatiruhuma wa tabbiruma ya Allah Unisukna al-mu'anasata jika wal mahatta jika Hatta lana rafiyatil alam ya wa illa ridoka wa illa makhiratika wa hatta nakuna ya wa mu'anisina kika wa di amrika wa fadlika karabika wa nahnu ya wafi binan amman siwaka wa amma siwaka ya rabbana ya habbu ya ahadu ya somat rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.